السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بارك الله فيكم إخوان أحوال أعزكم الله. الحمد لله hari ini tanggal 29 Jumadil Ula 1441 Hijriah atau tanggal 23 Januari 2020. Kita akan lanjutkan kajian rutin kita dari kitab Syarah Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, dan kita sampai pada halaman 123. Wa idza qala qa'il mal hikmatu min basti rizqa li fulanin wa tadyiqihi ala fulanin. Kalau ada yang berkata ini kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan sebelumnya tentang liman yasha, kata-kata liman yasha, bagi hamba yang Allah kehendaki. Jadi kalau ada yang mengatakan apa hikmahnya ketika rezeki itu dibentangkan kepada seorang namun disempitkan kepada orang lain, jadi ada yang dilapangkan, ada yang disempitkan, hikmahnya apa? Jadi ketika Allah Azza wa Jal membentangkan, melapangkan rezeki kepada seorang, begitu juga ada yang disempitkan rezekinya oleh Allah Azza wa Jal, hikmahnya apa? Ya. Ada yang bisa menjawab? Belum, kita bahas. Jadi Anda bisa lihat, ada orang yang diberikan rezeki berupa apa? Hafal hadis, hafal Quran, hafal semuanya, semenjak dari kecil. Semoga anak-anak kita seperti ini, insya Allah. Ada juga yang tidak diberikan pemahaman, tidak faham Al-Quran, tidak paham sunnah, tidak paham hadis, sholat pun tidak. Bahkan ada yang diberi kekafiran, nasallahu alaihi wasallam. Karena tidak berbicara tentang rezeki yang materi. Rezeki yang materi sudah jelas. Ada dari antum yang diberikan rezeki setiap bulannya bisa ratusan juta. Tapi ada juga yang dari antum hanya diberikan beberapa rupiah yang cukup untuk makan dan minum. Ya. Ada juga yang antum untuk mendapatkan setiap bulannya, ya, itu mesti songgo uang. Tahu songgo uang? Ya, makanya istilah songgo uang itu artinya nyonggo duit. Ya, dimana nyonggo duit itu karena nggak punya duit, jadi disonggo. Nah, ini hikmahnya apa? Ada yang tahu? Mas Mus, songgo uang apa maksud? Kok pas senang maksud? Apa hikmahnya? Kenapa sebagian orang diberikan rezeki, sebagian yang lainnya disempitkan? Tahu? Belum ngopi antum? Kopilah. Saya juga. Ayo, Pak Diman, yuk. Kalau nggak bisa jawab nanti anak coret. Apa Pak Ariman? Kira-kira. Maka Ana belum ngambil bawahnya. masih tersembunyi. Apa Pak? Kira-kira hikmahnya menurut antum apa? Alhamdulillah. Apa? Sirkulasi nikmat, masya Allah. Bahasanya tinggi ya, masya Allah. Bisa berbagi kenikmatan yang lain. Ya, ewa. Jawaban yang sudah lumayan. Masih sehat. Allah barik. Jawabannya apa masih? Belum tahu. Kenapa? Antum yang buka bengkel, kenapa yang lain gak buka bengkel? Ayo, Hasan. Ya itu sudah anak arahkan seperti itu. Tombol. Mas. Mas Nur, ayo. Untuk menguji hambanya, di hambanya, Mas Nur, kod, sekarang sudah, sama Mas Nur. Masya Allah. Sudah mulai ada pembedanya. Allah baik. Ya, kita buka. Deng-deng. Kulna al-hikmatu min dalika anna fulanan law wasi'a lahu fi rizkihi lakana dalika sababan li asharihi wa batarihi. فكان من الحكمة أن يضيق الله عليه ومن بسط له ربما يكون تضييق عليه سببا لنفوره من ربه عز وجل وسخطه منه وغضبه عليه ويرتد كما قال تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ قَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ وَالْفِتْنَةُ هِيَ الشُّبْهَةُ أَوْ فَوَاتُ مَا يُحِبُّ وَيُرِيدُ فَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ إِذَا أُصِيبَ بِمَوْتِ حَبِيبٍ لَهُ أَوْ قَرِيبٍ لَهُ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ وتسخط من قضاء الله وكره تدبير الله وكره تدبير الله من الناس أيضا من يعبد الله على حرف فإذا جاءه من يشككه في العبادة أو من يشككه في الرب عز وجل انقلب على وجهه ولهذا اسأل ربك الثبات دائما. Nah, ana ulangi di sini. Kulna kita katakan al-hikmatu min dalika, hikmah yang demikian. Kenapa sebagian orang itu dilapangkan rezekinya, sebagian yang lainnya disempitkan? Itu anna fulanan, bahwa seorang law wasi'alahu fi rizkihi, kalau dia itu dilapangkan dan dilapangkan rezekinya, dalam rezekinya ya, dilapangkan rezekinya nih, di lapangan rezekinya, lakana dzalika sababan li asharihi wa batarihi. Yang demikian itu karena sababan, sebagai sebab li asharihi wa batarihi. Karena sebab apa? Dia itu menolak. Dia itu ya, ketika orang itu diberikan keleluasaan, dia tidak mencari itu sebenarnya. Tapi kemudian Allah berikan. Sebagaimana hadis Nabi SAW yang pernah kita bahas, "Mangkanati dunya hammahu faraqallahu alaihi amrun wa ja'ala faqrahu baina ainaihi wa la ya'ti minad dunya illa ma kutiba lah. Wa man kanatil akhiratu niyatahu jamallahu lahu amrahu wa jala ghinahu fi qalbihi wa kanatid dunya ta'ti wa hiya raghimatun." Hadisnya riwayat Imam Ibnu Majah, Imam Tirmidzi, Imam Hakim dan Imam Ahmad, hadisnya hasan. Itu barang siapa yang dunia itu menjadi ambisinya yang paling tinggi, dunia itu menjadi ambisinya yang paling tinggi, maka Allah akan menceraiberaikan urusannya. Faraqallahu alaihi amrahu, Allah menceraiberaikan urusannya. Wa ja'ala faqrahu baina ainaihi, dan Allah menjadikan kefakiran di depan matanya. Wa la ya'ti minad dunya illa ma kutiba lah, dan tidak ada yang didapati dari dunia itu kecuali apa yang telah ditakdirkan kepadanya. Barokahnya enggak ada. Hanya sesuai dengan takdir saja. Kemudian yang kedua adalah mangkanatil akhiratu niyatahu wa mangkanatil akhiratu niyatahu. Barang siapa yang akhirat itu menjadi niatnya, menjadi cita-citanya, menjadi ambisinya yang paling tinggi. Jama'allahu lahu amrah, Allah menggabungkan semua urusannya, memudahkan urusannya. Dalam riwayat Tirmidzi, syamlahu. Jadi urusan-urusan yang sulit dimudahkan. Wa jala ghinahu fi qalbihi, dan Allah menjadikan kekayaan di hatinya. Kenapa? Karena ya, orang yang kaya ya. Ya. Laisa apa? Laisa hadis apa? Aywa, laisa ghina'an kathratil 'arad, walakin ghina'al qalb. Tidaklah disebut kaya itu kaya banyak harta. Tapi sesungguhnya kekayaan itu adalah dalam hati. Nah. Sehingga Allah itu menjadikan kekayaan dalam hatinya. Wa wa kanatid dunya ta'ti wa hiya raghimatun. Dan dia, dunia itu datang kepadanya dalam keadaan tunduk. Artinya apa? Artinya ketika dia tidak ngoyo terhadap dunianya, tapi dia mengejar akhiratnya, maka Allah memudahkan baginya untuk mendapatkan dunianya. Ya. Ini adalah bagian yang terpenting ketika antum memahami kontekstual takdir yang sesungguhnya. Bahwasanya apa saja yang Allah takdirkan, itu semuanya baik di sisi Allah Azza wa Jalla. Menjadi takdir yang baik dan buruk itu menurut sisi pandang manusia. Ya, ini sudah kita pernah bahas. Nah, faham nggak maksudnya di sini? Sekarang anda bertanya lagi. Sudah anda pernah jelaskan, tapi antum faham nggak apa yang anda maksudkan? Bahwasannya semua takdir di sisi Allah Azza wa Jalla itu adalah baik, tapi di sisi manusia itu menjadi takdir yang baik dan buruk. Dalilnya apa? Maksud, paham gak? Apa yang anda katakan tadi? Masjid. Apa dalilnya? Gak tahu. Ayo, Pak Sis. Ayo. الصالح. Al-Baqarah apa? Surah 2. Yang mana? Itu bukan 222, 216. Kutiba alaikum qitalu wa huwa kurhun lakum wa asa an taqrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an taqrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lam. Itu. Sudah mulai. Hasan, Allah barik. Yang lain? Sekarang coba ulangi pertanyaan Ana. Mas Furuk, on. Apa pertanyaan Ana? Jadi ada yang dari tadi gini. Tiga tanya, pertanyaan Ana apa? Bingkloknya dia itu menghindar atau ada sesuatu gitu loh. Ana pengen tahu itu. Selaku apa Mas Furuk? Oh yes. Kita ngopi belum Mas? Ayo, San. Ya, jawabannya apa? Itulah yang membedakan Mas Furqan dan yang lainnya. Kalau yang lainnya, itu nunggu ditanya. Kalau beliau, ganti nanya. Ayo, San. Zaklah. Ya, dalilnya adalah Allah Azza wa Jal di hadis Arba'in Nawawi, hadis yang ke-24. Ya. Inni haramtu dhulma 'ala nafsi wa jaltahu muharraman bainakum fala tadhlamu. Sesungguhnya aku mengharamkan kedzaliman bagi diriku. Inni haramtu dhulma 'ala nafsi wajaltahu muharraman bainakum, dan aku menjadikan, ya, menjadikan zalim itu haram bagi kalian, maka janganlah kalian saling mendzalimi. Sehingga Allah Azza wa Jal tidak mungkin mendzalimi hamba-hambanya. Paham sampai di sini? Lalu kenapa Allah Azza wa Jal tidak menjadikan semua orang itu masuk Islam atau mempunyai tauhid yang sama, mempunyai keimanan yang sama? Kenapa? La ataina kulla nafsin hudah walakinna, ya, walakinni la amla anna jahannama minal jinnati wal nasi ajmain. Seandainya aku berkehendak, aku akan berikan semua manusia itu dengan petunjuk yang sama. Tapi sungguh aku akan penuhi surga dan neraka dari manusia, dari jin dan manusia. Itu menunjukkan apa? Janji Allah Azza wa Jal akan apa? Memenuhi surga dan neraka dari bangsa jin dan bangsa manusia. Dan yang lainnya, Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Mulk, ya tadi surat Sajdah, Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Mulk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji siapa di antara kalian yang baik amalannya. Yang baik amalannya. Ini menunjukkan apa? Semuanya itu adalah ujian. Tapi sesungguhnya di situ Allah Azza wa Jal itu mentakdirkan semua takdir di sisi Allah adalah baik. Menjadi takdir antu'mina bil qadari khairi wa syarri, hendaknya engkau itu beriman kepada takdir Allah yang baik dan yang jelek, maksudnya adalah ketika sudah sampai kepada manusia. Menurut sisi pandang manusia, ketika orang itu ditakdirkan sebagai orang kafir, nasallahu alaihi wasallam, maka itu adalah jelek karena tempatnya neraka. Tapi sesungguhnya ketika Allah menetapkan takdir tersebut, itulah adil, itu adalah baik. Kenapa? Agar orang-orang yang diberikan hidayah iman itu bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian dia apa? Memperbaiki diri. Sayang, kecilin suaranya ya. Nah, ini agar apa? Agar apa yang Allah berikan itu semuanya adil. Baik dari adanya orang-orang yang zalim, itu juga Allah adil. Kenapa? Kenapa Allah itu menjadikan ada penguasa yang diktator, ada penguasa yang kemudian itu semena-mena kepada rakyatnya? Apakah itu bagian dari takdir Allah yang jelek? Kalau menurut sisi pandang manusia, betul, itu jelek. Tapi sesungguhnya ketika Allah menetapkan orang-orang yang seperti itu sebagai ujian. Ya, sebagai ujian. Nah, kemudian fakana minal hikmati an yudayyikullahu alaihi, ketika dia itu enggan, Allah sudah lapangkan rezekinya tapi dia enggan, maka termasuk dari hikmah tersebut, maka Allah menyempitkan rezekinya, menyempitkan rezekinya. Sesungguhnya Allah sudah melapangkan, tapi karena orang tersebut itu enggan, tidak mau taat kepada Allah Azza wa Jalla, dan Allah Azza wa Jalla memberikan apa? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah memberikan ilham tentang apa? Fujur, amalan yang jelek, dan apa? Amalan takwa. Ketika dia memilih mana yang baik dan mana yang buruk, mana itu kaitannya dengan hasilnya. Hasil. Ya. Maka di situ manusia itu diberikan pilihan. Manusia diberikan pilihan. Sekarang ana ulangi. Tadi antum faham enggak poin ana ketika menyampaikan bahwasanya semua takdir Allah Azza wa Jalla di sisi Allah Azza wa Jalla itu baik. Dan ketika menjadi takdir baik dan buruk itu adalah di sisi manusia. Faham sampai di sini? Ayo. Nah, sekarang kaitannya dengan ini. Kenapa disempitkan rezeki orang? Padahal Allah Azza wa Jal itu tidak mungkin mendolimi hambanya. Karena ketika hamba itu diberikan pilihan, kemudian dia enggan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jal, maka Allah bersempit rezekinya. Apakah ketika orang itu yang diberikan kesempitan rezeki itu, dia mau bertobat, mau introspeksi, apa yang menyebabkan rezekinya itu sempit? Padahal sesungguhnya Allah lapangkan itu. Paham sampai sini? Kemudian waman busita lahu rubbama yakunu tadyiqi alaihi. Dan ketika rezeki itu dilapangkan, itu bisa menyempitkan dia. Kenapa? Karena dia tidak siap untuk menjadi orang kaya. Sahih loh. Ada orang yang diberikan rezeki yang banyak, ya, menang lotre. Ya kan? Menang undian, cabutan dan yang lainnya. Kemudian Anda berhak mendapatkan ini dan itu. Terus mobil dapat, rumah dapat dan seterusnya. Tahu-tahu apa yang terjadi? Gak kuat. Tidak pernah sholat lagi, sibuk ini, sibuk itu. Kaitannya dengan dunia. Kenapa? Sesungguhnya rezekinya sedang disempitkan. Rezeki yang berupa apa? Berupa kenikmatan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Paham sampai di sini? Ayo. Kemudian sababan linufurihi min rabbihi azza wa jalla. Karena ketika dia disempitkan, sebabnya kenapa? Sebabnya karena dia itu lari. Lari dari ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Contohnya nih, contoh. ketika Allah Azza wa Jal menjadikan ridha Rabbi fi ridha walidain wa sukhtuhu fi sukhtul walidain. Ridhanya Allah Azza wa Jal tergantung dari ridha kedua orang tua. Dan murkanya, murkanya Allah itu tergantung dari murka orang tua. Ketika hadis Nabi SAW yang sahih tersebut, awqama qala Nabi SAW, itu jadikan patokan bahwasanya sesungguhnya di dalam ketaatan kepada orang tua ini adalah kunci rezeki dari seseorang. Ketika dia itu tidak taat kepada orang tuanya dan berbuat durhaka kepada orang tuanya, itu akan menyebabkan rezekinya menjadi sempit. Padahal dia itu pintar, padahal dia itu cerdas, padahal dia itu sehat, kuat. Tapi ternyata rezekinya berbanding terbalik dengan apa yang didapat. Kenapa? Karena tadi dia tidak taat, tidak ridho kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena dia menyebabkan kedua orang tuanya tidak ridho kepadanya. Dan dia pun menyebabkan kemurkaan Allah Azza wa Jal. Kenapa? Karena dia sering menyebabkan kedua orang tuanya murka. Ustaz, berarti kalau orang-orang yang kaya itu semuanya dia adalah berbakti kepada orang tua? Belum tentu. Tapi kita menghukumi semuanya itu alal ghalib. Alal ghalib itu apa? Secara umum. Antum bisa lihat orang-orang yang sekarang Allah berikan rezekinya, ini rezeki berupa apa? Harta. Ini ada kaitannya ketika ini berjalan sampai akhir kehidupannya dia. Ini tidak mengatakan hanya setahun dua tahun ya, Anda tidak mengatakan seperti itu. Tapi ini dilihat dari seorang itu mandiri sampai dia Allah berikan ambil ajalnya. Ternyata Allah senantiasa mencukupi rezekinya. Antum bisa lihat dulunya, riwayatnya dia, hubungan dia dengan orang tuanya bagaimana. Paham saya ini? Ketika dia, ya, dia itu berakhlak buruk kepada orang tuanya, maka Allah pun akan berikan adab, berikan cobaan, berikan kesempitan rezekinya. Nasallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Azza wa Jalla menjauhkan kita dari yang demikian. Nah, wa yartaddu kama qala ta'ala, dan bahkan menjadi murtad. Murtad apa? Keluar dari Islam. Kenapa? Diiming-iming oleh orang-orang kafir. Enggak usah jengang-jengking lima kali tetap aja kamu miskin. Udah ikut sama kita. Sampean tak baptis sugih. Itu yang terjadi. Masyaallah salamatnya. Antum lihat ada orang-orang kafir itu punya peringkat. Ini yang terjadi depan rumah Ana. Suami istri. Satunya di luar Jawa, satunya dari Jawa. Mereka semuanya misionaris kuat. Sangat giat sekali. Ana keluar untuk sholat subuh di sini, mereka udah bangun. Bahkan pernah Ana baru nyalain motor, mereka udah jalan. Anjir. Apa yang mereka lakukan? Giat, Mas. Dan di sana ada peringkat. Ketika antum itu tambah giat, ada bonus-bonusnya. Ya. Bahkan ketika miskin diberikan kekayaan-kekayaan itu. Nasallahu alaihi. Allahu musta'an. Ya. Kemudian antum lihat di surat Al-Hajj ayat 11. Ya. Di surat Al-Hajj ayat 11 Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa minan nasi man ya'budullaha 'ala harf." فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ khairun itma'anna bih wa in asabathu fitnatun qala ala wajhihi khasirad dunya wal akhirah dalika huwa khusranul mubin. Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Allah dengan berada di tepi. Artinya berada di tepi di sini adalah hanya kulit luar. Ya. Maka jika ia memperoleh kebaikan, tetaplah ia dalam keadaan itu. Dan jika ia ditimpa oleh suatu bencana, berbaliklah ia ke belakang. Rugilah ia di dunia dan akhirat. Yang demikian adalah kerugian yang nyata. Paham sampai di sini? Ya. Wal fitnatu hiya syubhatu. Fitnah itu sesungguhnya syubhat. Fitnah itu artinya ujian. Syubhat ini adalah sesuatu yang menjadikan antum ragu. Ragu untuk bertindak. Au fawatu ma yuhibbu wa yuridu. Atau antum itu terlewat dari sesuatu yang antum cintai atau antum inginkan. Fakathiru minan nasi idza usiba bi mauti habibin lahu au qaribin lahu au ma ashbaha dhalika inqalaba ala wajhihi waliyadu billah. Maka ada manusia yang ketika dia timpa dengan kematian orang-orang yang dia cintai atau sanak keluarga yang dekat dengannya atau yang sedemikian, maka dia pun balik. Ini terjadi. Ada ibu-ibu yang suka menjajakan tempe di perumahan anak, ya, di Gading Mas Permai. Dia sering mengatakan, "Ustaz, tempe-tempe kok ditumbasi tempene kula." Maksa. Dan itu sudah gedor pintu itu. Ketika ngelihat pintu ana waktu itu belum dikaca, dia ngelihat kitab-kitab. "Wah, jenengan nganu nggih, pun hajian nggih." "Nggih, alhamdulillah sampun." "Ah, ibuke kapan?" "Wah, nek kula mboten." "Kok mboten pripun?" "Ah, kula biyen mae kula mati nggih, njuk kula digiring dibaptis teng mriko alun-alun." Masyaallah. Allah musta'an. La haula wala quwwata illa billah. Saat itu langsung anak ilfil. Sudah, habis itu enggak usah beli-beli tempe lagi. Anak bilang sama istri anak, "Udah, bisu-bisu lagi enggak usah." Tadinya anak ngerasa kasihan, ya. Orangnya ya kayak gitu. Sian, tempang camik. Ternyata ya setelah dia dibaptis dan seterusnya tetap saja miskin. Tetap saja miskin. Salah-salah mafia. Dan itu bukti nyata bahwasanya terkadang orang ketika ditinggal oleh orang yang dicintai bisa balik. Yang darinya beriman menjadi tidak beriman. Yang tadi muslim menjadi murtad. Nah, salah-salah mafia. Kita minta keselamatan dan pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Wa tasakhata min qada'illah. Dia murka terhadap apa yang menjadi takdir Allah Azza wa Jalla. Ya, wa kariha tadbirullah dan tidak menyukai apa yang telah diatur oleh Allah Azza wa Jalla, dia tidak sukai. Kenapa Allah tidak adil kepada saya? Kenapa saya sudah ini tetap aja seperti ini? Saya sudah jengkang-jengking 5 kali. Bahasanya orang-orang seperti itu. Oh ya, mendingan jengking. Masih tetap kejengkang. Jengking, jengkang kan? Lohan. Mas, mas, bu jenengan iku sholat tahajud, nek ajeng pengen terus gini lancar. Ah, nek jengking ngeten yo ben bedi nang kula. Ben bengi, mas. Kula ini tahajud. Hanya sekedar tahajud. Tapi tidak ada intinya. Karena intinya ketika dia melakukan tahajud ingin rezekinya bertambah. Bukan ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Ini yang membedakan. Jadi dengan tahajud kenapa mas? Pengen rezekinya lancar. Jadi dengan sholat duha kenapa mas? Agar rezekinya lancar. Ini salah. Yang antum inginkan adalah ridho dari Allah Azza wa Jalla. Kalau Allah sudah ridho dengan keikhlasan antum, ya, maka Allah akan berikan apa saja yang terbaik bagi antum. Contohnya, Ini kaitannya dengan tawakal setelah adzan ya Allah. Surat. Ada yang bawa charger? Ada. Ayo, coba. Sih. Ya, ini kajiannya sebenarnya buat antum Mas Sugiharto, nama antum. Ya, nama antum. Jadi kajian kita dari tadi setelah maghrib tadi berkaitan dengan beliau, karena Allah Azza wa Jalla melalui orang tuanya beliau memberikan nama Sugiharto. Ya, banyaknya harta. Ya. Ada dua Sugiharto, satunya masih sibuk dengan anaknya. Semoga Allah Azza Jalla. Ada tak? Oh. Ahlan wa sahlan. Sugiharto, masya Allah, komplit ini. Namanya Sugihartani. Sugihartani. Ya, karena ada Sugiharta yang dua, Sugihartani. Bukan orang tani ya, tapi segi hartanya. Ala wazan, fa'alan. Ayo, kita lanjutkan. Watasakhata min qada'illahi wa karya tadbirallahi wa minan nasi aidan man ya'budullaha ala harfin. Tadi, ada orang yang ketika diuji, ya, dengan tidak adanya atau dipanggilnya orang-orang yang dia cintai menjadi balik. Begitu juga ada orang yang beribadah kepada Allah ala harfin. Ala harfin maksudnya di sini adalah ibadahnya ya sekedar ibadah lah. Ibadahnya apa? Sekedar ibadah. Fa idza ja'ahu man yushakkikuhu fil ibadati. Kalau datang kepadanya ada orang yang menyebabkan dia itu menjadi ragu terhadap ibadahnya dia. Kayak misalnya antum jago debat. Tapi sesungguhnya antum itu belum tahu apa-apa. Datanglah orang yang yang mendebat antum dengan banyak apa? Banyak keraguan. Ya, antum berdebat dengan pastor misalnya. Assalamualaikum maaf ya. Aw man yusakkihi fi rabb, atau orang yang menyebabkan ragu dalam apa? Tentang masalah rabb, tentang Allah azza wajalla. Keimanan antum dibuat ragu. Inqalaba ala wajhi. Akhirnya dia menjadi berbalik. Yang tadinya beriman menjadi tidak beriman. Ya. Walihada, ya, oleh karena itu is'al rabbaka, maka mintalah kepada Rabbmu as-sabata daiman, ketetapan terus menerus. Maka di sini Allah azza wajalla melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengajarkan doa apa? Allahumma inni apa? Ada yang tahu? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan juga doa yang lainnya. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Itu doa-doa untuk senantiasa bisa beribadah kepada Allah azza wajalla dan apa? Sabat, agar tetap apa? Tetap dalam keimanan kita. Nah, sekarang anak bertanya kepada antum, siapa yang tiga doa itu sudah hafal? Cung. Berapa? Ayo, artinya saya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Artinya apa? Ya, maksud sidik rawat. Terus ayo, Pak. Terus doa yang ketiga, bukan yang musarfal qulub. Ada Allahumma ya. Allahumma musarrifal qulub. Baik, Hasan. Allahumma barik. Ya, ana berharap kepada Allah azza wajal agar itu dimudahkan buat antum semua untuk menghafalkannya. Ya. Jadi, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika, ya, wa syukrika wa husni ibadatik. Ya, ya Allah, Allahumma a'inni, bantulah aku. Ala dzikrika, untuk senantiasa berzikir kepadamu. Wa syukrika, dan untuk senantiasa bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatik, dan untuk senantiasa memperbagus agama ibadahku. Ya. Ini doa yang pertama. Doa yang kedua adalah apa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi, tetapkanlah hatiku apa? Tsabbit qalbi ala dinik, di atas agamamu. Kemudian doa yang ketiga, nih ini semuanya doa ini termaktub dalam Sahih Adkar. Ya, Sahih Adkar. Sahih Adkar. Yang ketiga ini apa? Allahumma ya Allah musarrifal qulub. Ya, Allahumma ya Allah musarrifal qulub, zat yang menyimpangkan hati. Sarif qulubana, simpangkanlah hati kami ala ta'atik, di atas ketaatan kepadamu. Ya. Allahumma musarrifal qulub, sarif qulubana ala ta'atik, untuk senantiasa taat kepadamu. Maka tidaklah setiap orang itu mempunyai kekuatan untuk senantiasa taat kepada Allah azza wajalla, untuk senantiasa sabat, tetap dalam keimanannya, kecuali Allah lah yang memberikan keutamaan tersebut. Ya, demikian yang kita bisa ambil faedahnya hari ini. Semoga Allah azza wajalla memudahkan kita untuk teguh dalam ketaatan kepada Allah azza wajalla dan istiqamah dalam menuntut ilmu syar'i. Allahumma